seindahnya. Peluklah diri ini kasih, bersama kita jalan bahagia yang menanti. Dan jangan kau lepaskan lagi, cintaku hanya untukmu sampai hidup.